Mitra bisnis, Menteri ESDM Purnomo mengancam akan mencabut izin usaha SPBU yang dinilai menjadi biang kerok kelangkaan BBM. Sementara itu, langkanya BBM disebabkan SPBU yang tidak mau rugi, menjual premium harga lama dengan harga baru yang turun Rp500 per liter. Sebelumnya Pertamina akan memberikan kompensasi kerugian sebesar 27 miliar, tapi batal lantaran ditolak Menteri Negara BUMN. Seandainya kompensasi kerugian dari Pertamina jadi dilaksanakan, kekacauan ini tidak akan terjadi. Dan ini merupakan hal yang biasa di dunia bisnis. Saat ini sudah terhubung dengan pakar pemasaran, Renal Kasali. Pak Renal Kasali, apa komentar Anda? Bensin itu menyangkut soal kepentingan orang banyak dan bisa menimbulkan rasa tidak puas dan berbahaya bagi orang yang bepergian kalau tidak ada bensin di jalan. Jadi perilaku seperti itu jelas perilaku yang tidak dapat dibenarkan bahwa mereka nutup hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Pasti karena mereka berpikir akan dapat keuntungan dan mereka mau bargaining. Padahal kalau bensin itu sehari-hari untungnya sudah besar. Jadi kalau ada perubahan mereka jangan menuntut macam-macam karena ini sekarang sudah berada dalam era pasar kita. Kalau dalam era pasar maka mereka harus melayani pasar dan mereka harus berani mengambil risiko. Jangan hanya senang kalau harga naik karena mereka dapat keuntungan, tapi juga harus siap karena harga turun. Jadi tidak pantas mereka minta kompensasi. Ini kan Pertamina sudah menjadi korporasi. Kalau korporasi, Pertamina pun cari untung karena harus memberikan kesejahteraan. Undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi mereka yang berbisnis dengan Pertamina pun harus prinsipnya win-win. Jadi tidak salah kalau akhirnya ada SPBU yang diskors? Iya, tepat sekali. Selalu saja masyarakat yang menjadi korbannya, Pak. Begini, tahun 2008 dapat dipandang sebagai tahun resistensi. Karena semua yang dibuat oleh pemerintah selalu disambut dengan resistensi. Karena masyarakatnya semua telah berubah menjadi politikus. Di semua daerah yang kita temui, pengurus-pengurus serikat pekerja adalah caleg-caleg dari partai-partai politik. Mereka yang berada di asosiasi juga adalah caleg-caleg. Mereka yang berada di media massa banyak sekali juga caleg. Ya, jadi mereka memanfaatkan momentum untuk menjadi tampil populer berbicara against pemerintah. Pemerintah tidak selalu benar dan pemerintah tidak selalu salah. Nah, kalau kita melihat lagi-lagi masyarakat dikorbankan, kita juga harus ingat bahwa tidak selalu demikian sebetulnya. Masyarakat tidak selalu dikorbankan, tetapi kita semua harus sama-sama bergotong royong menghadapi berbagai situasi. Nah, kalau 2009 resistensi ini tidak bisa dikurangi terus-menerus, lama-lama Indonesia terbelenggu oleh resistensi dan tidak majulah kita. Demikian Renal Kasali, saya Dewi Sintawati.